Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja Bandung di mana saya berada, para talabatul ilmi yang semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, kita dapat kembali duduk di majelis ilmu, majelis zikir yang senantiasa kita mengingatkan tentang keutamaannya, tentang keagungan majelis ilmu. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hud wan namlah fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira." Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di sarangnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, kepada orang-orang yang mengambil ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan tentunya solawat Allah kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan masuk di dalamnya orang-orang yang mengambil ilmu adalah berupa rahmat Allah, maghfirah Allah, dan berkah yang Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada mereka. Adapun solawat para malaikat dan penduduk bumi, penduduk langit adalah berupa doa dan permintaan mereka kepada Allah untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, meminta kepada Allah agar mereka diberikan pengampunan, diberikan rahmah, dan diberikan barakah. Wa talabul ilmi nau'un minal jihad, dan mencari ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Anas Ibnu Malik sebagaimana disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, "Man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah." Barang siapa keluar mencari ilmu di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu di jalan Allah dan sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian thalabul ilmi salah satu sebab orang akan dimudahkan perjalanan nanti di sirat, perjalanan di padang mahsyar, ketika kita melewati jembatan di atas neraka yang sangat dahsyat. Baginda Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Dan tentunya orang-orang beriman menempuh jalan ke surga, dan ketika melewati sirat, yaitu jisrun baina dhahri jahannam aw alamatni jahannam, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka, maka di antara yang akan memudahkan seseorang melewati sirat, karena pada sirat itu disebutkan sifat-sifatnya oleh baginda Nabi SAW dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati sirat atau jembatan yang ada di atas neraka adalah adakku minasy'ri wa ahaddu minasyif, bahwa ia lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wa mal jisru?" Qala, "Mudhidatun muzillah." Bahwa sirat yang ada di atas neraka itu bersifat mudhidatun muzillah. Jadi kondisinya miring dan kecil dan licin. Wa fihi kalalib wa khotoif, di situ ada kail-kail dari besi yang akan menyambar-nyambar kepada setiap orang yang berjalan di atas sirat itu. Yang Rasulullah SAW mengatakan, fayamurun nas biqadri amalihim, di mana manusia akan melewati sirat tergantung amal-amal mereka. Faminan nas kalamhil basari wa karrih wa kalbarak wa kaajadi bil khail, wa minhum man yamshi masyian. Fanaja muslimun. Nabi SAW mengatakan di antara mereka ada yang berjalan seperti kedipan mata, artinya cepat. Di antara kita ada yang berjalan seperti kilat. Di antara kita ada yang berjalan seperti angin berhembus. Dan di antara kita ada yang berjalan seperti kuda lari yang merupakan kuda pilihan. Dan di antara kita ada yang berjalan lari dan berjalan biasa. Maka selamatlah orang-orang muslim minal muttaqin, minal muwahidin, min ahli ta'ah, min ahli sunnah. Maka selamatlah orang-orang muslim dari ahlu taqwa, ahlu ta'ah. Kama qala Allah ta'ala, wa im minkum illa wariduha. Thumma nunajil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Dalam surah Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka atau melewati neraka. Kemudian kami selamatkan dari neraka itu orang-orang yang bertakwa dan dibiarkan terpeleset, terjatuh kepada neraka orang-orang yang zalim. Ini menggambarkan bahwa setiap orang yang melewati sirat, yaitu orang-orang beriman, karena orang kafir langsung masuk neraka, itu sebuah ujian. Karena di antara kita ada yang dinamakan dengan makhdus, yaitu orang-orang yang diikat kaki dengan tangannya lalu ditolak atau didorong ke neraka. Wa minna man kusun kama sabata fil hadis, dan di antara kita ada orang-orang yang dijadikan kepalanya menjadi kaki dan kakinya menjadi kepala, di mana sebagian di antara manusia, orang yang ahlu maksiat, mereka berjalan dengan kepalanya lalu ia dilempar ke neraka terlebih dahulu. Maka di antara poin yang bisa menyelamatkan kita dari sirat adalah talabul ilmi, yaitu belajar ilmu, mencari ilmu, ikhlas dalam mencari ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, aw sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Di mana barang siapa yang menempuh jalan lalu mencari ilmu, atau barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu dengan ilmu jalan ke surga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah motivasi kembali bagi setiap mukmin untuk bersemangat dalam mencari ilmu. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang dianggap penting untuk dipahami oleh kaum muslimin, terutama kaum muda. Demikian juga untuk para orang tua yang memiliki kewajiban untuk membimbing keturunannya, generasinya, yaitu tentang apa yang merupakan fitnah akhir zaman yang akan menimpa kepada kita semua, dan apa-apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam secara khusus dan secara umum adalah di dunia, itu apa yang dikenal dengan radikalisme, atau dalam makna bahasa Arab dinamakan dengan irhabi, irhabiyun. Dan kita akan menjelaskan pandangan Islam terhadap radikalisme, sejarah Khawarij dulu dan sekarang. Jadi kita akan membahas di sini sejarah Khawarij dulu dan sekarang, hubungannya dengan radikalisme. Ada beberapa poin berkaitan dengan istilah radikalisme atau irhab atau kekerasan. Ada beberapa poin yang harus kita pahami di sini, yaitu definisi tentang radikal, atau dalam bahasa Arab dinamakan irhab. Orang-orangnya dinamakan irhabi atau irhabiyun. Al-irhab, atau mungkin dalam definisi radikal, teror, dalam bahasa Indonesia mungkin sangat sulit untuk dicarikan definisi. Tapi kita ambil dari bahasa Arab dan poin-poin yang kita akan ambil. Al-irhab dalam bahasa Arab tidak lepas dari makna at-takhwif, al-ikhafah, yang artinya membuat suasana takut. Jadi membuat takut itu nama bahasa irhab. Sebagaimana tertera dalam ayat juga, wa iyaya farhabun. Dan kepada kulah atau Allah farhabun, kalian takut. Jadi dari sisi bahasa irhab dari kalimat rohiba yang artinya adalah takut. Irhab bimakna tahwif yang memiliki makna membuat suasana menakutkan, membuat orang lain takut, itu makna irhab. Adapun irhab dari sisi makna istilahi, maka ini tidak dikenal dalam istilah ulama terdahulu. Artinya tidak dikenal dalam istilah ulama terdahulu. Hal itu disebabkan kejadiannya bisa dikatakan tidak muncul seperti apa yang kita hari ini lihat. Maka oleh sebab itu para ulama terdahulu tidak mendefinisikan itu. Dan para ulama hari ini, mereka mengetengahkan definisi tentang irhab dan hakikat irhab. Akan tetapi, para ulama hari ini berbeda-beda dalam mendefinisikan tentang hakikat irhab satu dengan yang lainnya. Hal itu disebabkan karena macam hakikat irhab dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain atau dari satu kondisi kepada kondisi yang lain itu adalah berbeda-beda. Itu adalah bermacam-macam. Sehingga para ulama juga berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu irhab. Akan tetapi, mungkin dapat disimpulkan dari berbagai definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang apa itu irhab ataupun aksi teror. Dalam istilah Indonesia, orang yang dinamakan terorisme, ya. Kemudian fikrahnya dinamakan dengan terorisme, orang yang dinamakan dengan teroris, ya. Kemudian perbuatannya dinamakan aksi teror, maka tidak lepas dari makna berikut ini, yaitu tahwif wa tarwi wa izhaqur ruh aw sabqud dima bighairil haq aw akhdul mali bighairil haq. Di mana irhab dari sisi kenyataan dan fakta di lapangan, maka para ulama mendefinisikan sebagai kalimat yang sangat singkat, irhab adalah at-tahwib wa tarwi, yani didul amni, yaitu sebuah aksi atau perbuatan yang membuat orang takut, menjadikan sebuah gejolak yang membuat orang lain tidak nyaman dan tidak aman. yang mencakup di dalamnya adalah izhaqur ruh wasabqid dima'i bighairi haq. Yang mencakup di dalamnya adalah mengalirkan darah atau menumpahkan darah dengan tanpa hak. Wa akhdul mali bighairi haq. Dan mengambil harta, yakni akhdul mali bighairi haq, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Inilah yang dimaksud dengan irhab atau teror. Sa'un kana ala surati fardiyah au ala surati jama'iyah. Baik dilakukannya oleh individu atau oleh kelompok. Jadi aksi ini bisa dilakukan oleh individu, bisa dilakukan oleh kelompok. Jadi ini istilah irhab. Atau mungkin dalam bahasa kita, aksi teror, orang yang dinamakan irhabi, orang yang dinamakan terorisme. Di teroris. Dalam istilah-istilah hari ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dilakukan oleh manusia. Dilatar belakangi oleh dua hal. Dan tentunya dalam kenyataan muncul dan terjadi karena dua hal. Artinya ada dua alasan atau ada dua macam. Yang pertama, motivasinya adalah dunia. Aku ta'it tariq wasarik wa arbabu dhulmi. Yang pertama, terkadang yang menjadikan motivasinya adalah dunia. Jadi yang berkaitan motivasinya dunia. Seperti adawah fi umuri siyasah, adawah fi umuri tijarah, adawah fi umuri dunia. Hal ini banyak motivasinya, di mana orang melakukan kekerasan, pembunuhan, mengalirkan darah, mengambil harta orang, motivasinya adalah dunia. Seperti terjadi karena pertikaian masalah politik, perseteruan tentang kedudukan, kekuasaan. Dan mungkin kita tahu di seluruh penjuru dunia ini bisa muslim dengan muslim, bisa kafir dengan kafir karena urusan dunia. Karena pertikaian berkaitan dengan kedudukan siasah atau politik. Atau yang menjadi latar belakangnya pertikaian tentang ekonomi, pertikaian di antara sesama pengusaha, pedagang, di mana mungkin orang melakukan pembunuhan berencana, baik secara individu atau kelompok, demi menjatuhkan satu kelompok yang lainnya. Dan ini terjadi di dunia, kita menyaksikannya. Atau semata-mata orang melakukan kekerasan, keboliman, irhab, karena ia ingin menguasai harta orang, seperti yang dilakukan oleh para pencuri umpamanya, atau dalam istilah kita begal-begal, yang dia mengambil harta orang dan membunuhnya. Maka ini berkaitan dengan dunia semuanya. Yang menjadi latar belakang adalah keinginan bagaimana menguasai dunia, menguasai kedudukan, menguasai harta orang lain dan sebagainya. Dan ini terjadi. Dan poin yang pertama ini tidak kita akan bahas secara khusus kesempatan pagi hari ini, tetapi hanyalah kita mengetahui bahwa kekerasan tidak selamanya motivasi agama, seperti penamaan jihad dan sebagainya. Sisi yang kedua, tadayyunan bal taqarruban ilallah. Sedangkan poin yang kedua, orang melakukan kekerasan, membunuh, mengalirkan darah, mengambil harta orang dengan tanpa hak, dalam keyakinan orang itu, dalam keyakinan seseorang, tadayyunan wa taqarruban ilallah. Di mana yang menjadi latar belakangnya adalah agama. Motivasi agama. Akidah yang dia yakini, mazhab yang dia yakini, fikrah yang menjadi latar belakangnya adalah fikrah diniyah. Artinya adalah pemahaman agama. Kita katakan sejarah membuktikan, dan ini kita akan ungkap nanti, yaitu orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah Utsman, yang menghalalkan darah Ali dan sejumlah para sahabat, taqarruban ilallah, di mana mereka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka menganggap membunuh Ali sebagai bentuk amar ma'ruf, sebagai bentuk jihad, dan sebagai bentuk penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita akan bahas poin ini nanti. Tapi dalam poin yang pertama ini, kita harus mengetahui bahwa kekerasan yang ada di depan kita, dalam bahasa kita radikalisme yang ada di depan kita, itu terbagi kepada dua jenis, dan ada dua latar belakang yang menjadikan sebagian manusia melakukan itu. Imma tanafus fi umuri dunya, imma tadayunan bisabab su'il fahmi. Imma orang melakukan itu karena berlomba-lomba tentang dunia, pertikaian tentang dunia, seperti tadi, pertikaian tentang politik. Ya, tidak sedikit kita melihat kekerasan di Indonesia saja, sampai mungkin kita tahu, ya, kantor KPU dibakar karena pertikaian apa? Politik. Ini pun kekerasan. Ini pun radikalisme dalam definisi umum. Bahkan mungkin seseorang yang telah mendapatkan kekuasaan, ya, rumahnya dibakar, keluarganya diteror karena tanafus ini. Atau mungkin pertikaian tentang dunia ini karena harta, karena pertikaian dalam perdagangan, tentang iktisadiyah, perekonomian. Tidak sedikit satu perusahaan merencanakan untuk membunuh seseorang karena dianggap sebagai saingannya. Atau orang-orang yang semata-mata memiliki kejiwaan yang mungkin dianggap rusak. Seperti orang yang ingin menguasai harta orang. ingin menikmati harta orang dengan tanpa mungkin menempuh jalan-jalan yang sulit. Seperti mungkin apa yang dilakukan oleh para pencuri, seperti apa yang dilakukan oleh begal-begal, ingin menguasai harta orang. Maka ini adalah semuanya kekerasan. Tapi yang kedua, yang kita akan tafsir atau perinciannya kita akan datang, adalah orang yang melakukan kekerasan karena din, karena alasan agama, motivasi akidah, fikrah, ya, artinya pemahaman yang ada pada orang itu. Hal ini sebagaimana kita akan bahas juga nanti, karena kelirunya dia dalam memahami agama ini, karena kelirunya seseorang itu dalam memahami syariat yang mulia ini, memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, perlu kita isyaratkan, radikalisme, terorisme, radikal, aksi teror, dalam sepanjang kehidupan manusia, dilakukan oleh setiap orang yang menisbatkan kepada berbagai agama. Sehingga wajib di sini bagi umat Islam memahami dan menyadari, dan wajib juga untuk menjelaskan bahwa pelaku-pelaku teror atau aksi-aksi teror itu dilakukan oleh banyak kalangan manusia. Tidak boleh, atau bahkan bahasa kita, wajib umat Islam untuk menjelaskan dan membantah bahwa aksi teror seolah-olah dituduhkan kepada umat Islam. Karena sejarah menjelaskan, dalam apa yang saya yakini dan apa yang dijelaskan oleh para ulama, dan sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya aksi teror dalam sepanjang sejarah dilakukan oleh orang kafir dan dilakukan oleh umat Islam yang tidak paham kepada Islamnya. Dan tidak dilakukan oleh umat Islam yang paham kepada Islam dan tidak ditunjukkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana kita akan jelaskan dalam pembahasan poin ketiga. Bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa Allah mengkisahkan kisah pembunuhan di dalam sejarah manusia dilakukan oleh orang durhaka dari keturunan Adam alaihissalam. Dan tidak dilakukan oleh orang yang taat. Tidak dilakukan oleh muttaqun muwahhidun. Tetapi dalam sejarah dilakukan oleh orang yang durhaka kepada Allah. Yang berpaling dari syariat Allah. Yang berpaling dari para rasul. Sejarah membuktikan bahwa kekerasan itu dilakukan oleh kaum Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh. Kekerasan dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim yang menentang Nabi Ibrahim. Kekerasan dilakukan oleh orang-orang, oleh kaum Nabi Musa yang menentang Nabi Musa alaihi salam. Kekerasan dilakukan oleh kaum Nabi Isa dari orang-orang yang menentang Nabi Isa alaihissalam. Dan kekerasan itu dilakukan oleh umat ini atau umat Muhammad alaihissalam yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah punya bukti. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fakta. Ini adalah kenyataan. Dan sejarah juga membuktikan bahwa penjajahan di dunia ini, dari sejak orang mengenal dengan perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, maka sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang melakukan penjajahan di atas bangsa-bangsa adalah orang-orang kafir. Dan yang telah menjajah negara ini, tidak ada kisah negara Islam. Yang telah menjajah negara ini adalah orang kafir, yaitu Belanda, Jepang, dan Portugis yang saya tahu. Yang para ahli sejarah mengajari kita, termasuk saya belajar dari SD kelas 1, itu adalah nama penjajah. Maka tidak ada sejarah Islam dan tidak ada sejarah ajaran Islam yang mengajarkan penjajahan, yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan keboliman dalam sejarah Islam. Kekerasan, keboliman adalah di luar Islam. Sesuatu yang bertentangan dengan Islam, sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, itu adalah yang kedua, yang wajib kita pahami dengan sebenar-benarnya, untuk dipahami oleh umat Islam. Maka dipastikan dengan poin yang kita akan bahas setelahnya, apabila ada umat Islam melakukan keboliman, kekerasan, melakukan aksi teror, dan yang semisalnya, maka dipastikan bahwa dia keluar dari jalur Islam. Walaupun tidak mesti keluar dari Islam. Dalam arti tidak mesti pelakunya kafir. Tidak mesti pelakunya murtad. Akan tetapi apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, keluar dari pedoman Islam. Keluar dari dasar-dasar Islam. Keluar dari batasan-batasan Islam. Ini adalah poin yang sangat penting. Poin yang ketiga, perlu kita untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang istilah-istilah yang dimunculkan oleh para pengamat tetapi keliru. Itu istilah fundamentalis. Atau istilah orang fundamentalisme. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, istilah radikalisme perlu dipahami bahwa sebagian pengamat, sebagian orang yang berbicara itu keliru. Di mana terkadang dialamatkan, digunakan kepada orang-orang yang komitmen kepada agamanya. Yang komitmen untuk mengatakan halal, haram. Yang komitmen untuk mengatakan musyrik, kafir, nifak. Dialamatkan kepada orang yang komitmen untuk mengatakan ini sunnah, ini bid'ah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang komitmen kepada agamanya, dinul Islam, muslim, yang dia komitmen kepada agamanya, komitmen kepada Quran, komitmen kepada sunnah. Kalau dia ditanya, akhi, apa hukumnya riba? Haram. Maka dianggap orang ini keras katanya. Orang ini fundamentalis. Apa bedanya dengan orang mengatakan apa hukumnya babi? Dia mengatakan babi hukumnya haram. Lalu hari ini berbeda. Kalau orang ditanya hukumnya riba haram, dinamakan fundamentalisme. Ini berbahaya sedikit. Kalau ditanya apa hukumnya babi, dia mengatakan haram. Tidak apa-apa. Nah ini bingung ya, agak gimana nih? Tapi ini dimunculkan, ditentang umat. Kalau ada orang bertanya atau ditanya, apa hukumnya orang datang ke dukun dan bertanya kepada dukun dan membenarkan dukun? Dia mengatakan musyrik. Oh, ini fundamentalis. Ini berbahaya. Kalau ada orang ditanya apa hukumnya menyembah patung, dia mengatakan musyrik. Oh, ini tidak fundament. Ini biasa-biasa saja. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini disebabkan apa? Para pengamat itu tidak tahu jenis-jenis yang haram dan dia juga tidak tahu jenis-jenis syirik gitu. Maka jemaah yang dirahmati Allah taala, komitmen kepada agama itu tidak membuahkan fikrah irhabi. Komitmen kepada din, komitmen kepada agama ini, komitmen kepada syariat ini tidak akan membuahkan orang melakukan kekerasan. Sebab agama itu rahmat. Jadi kalau orang mengatakan riba haram, rahmat gitu. Jika orang mengatakan babi haram, khamr haram, semuanya rahmat. Sebagaimana, maaf, kalau para pendengar atau kaum muslimin ada yang belum sependapat musik itu haram. Bagi orang yang meyakini musik itu haram dengan dalil-dalil yang dia tahu, dengan dalil-dalil yang dia paham, dengan fatwa-fatwa ulama yang sampai kepadanya, lalu dia mengatakan musik itu haram, maka itu bukan fundamentalisme. Itu tidak dikatakan orang ini berbahaya, enggak. Sebab tidak ada bedanya ketika ini bukan menyamakan antara hukum musik dengan babi ya, bukan. Jangan disalahpahami ya. Tapi maksudnya apa? Antara ketika orang meyakini bahwa babi ini haram, kan tidak melakukan kekerasan. Pernah enggak ada orang Nasrani makan babi lalu dibunuh oleh orang yang mengharamkan babi? Enggak ada kan? Pernah enggak ada ahli sunnah atau siapa saja yang mengharamkan khamr, ada orang yang minum khamr tiba-tiba dibunuh? Tidak. Sebagaimana orang meyakini musik haram tidak akan melakukan kekerasan. Maka ini perlu diluruskan. Karena komentar itu justru ketika komentar itu keliru akan menumbuhkan kekerasan. Sebagaimana kita mengatakan umpamanya, ya akhi, apa hukumnya memanjangkan jenggot? Menurut saya wajib. Oh, kata dia ini fundamental. Fundament. Kenapa? Oh, orangnya masya Allah tidak ada sama. Saya tanya, apa hukumnya sholat? Wajib. Kenapa Anda memandang orang yang mengatakan sholat wajib tidak dianggap fundament? Dan Anda menganggap orang yang mengatakan jenggot itu wajib dipanjangkan fundament. Gimana ini? Coba Anda ini lihat dengan benar. Gitu. Baik dari sisi dalilnya ataupun faktanya. Ataupun faktanya. Sekarang saya mengatakan sholat itu wajib. Pernah enggak kepada orang yang tidak sholat melakukan kekerasan? Enggak. Apa bedanya saya sekarang mengatakan jenggot itu wajib, lalu dituduh fundamen gitu. Gimana nih? Tidak benar itu pemahamannya. Jadi wajib diluruskan dari setiap sisi. Untuk meluruskan agama ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kata saya tadi, kalau terjadi perbedaan. Bagi orang yang meyakini, tidak fundamen. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah fundament, terkadang dijadikan sebuah istilah untuk memojokkan kepada kelompok tertentu. Dan ini berbahaya gitu. Wajib diluruskan, ini mustalahat, istilah. Nah, kita katakan dengan secara sederhana, jika orang itu memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, semua perintah ataupun larangan, dia meyakini ini wajib, dia ini meyakini haram. Lalu dia melihat dalil-dalil yang lain, bagaimana cara mendakwahkannya, bagaimana cara menegakkannya, dibangun dengan samahah. Dibangun dengan memberikan kemudahan, karena din ini mudah. Dibangun di atas keadilan. Karena agama ini adalah agama yang menegakkan keadilan. Dibangun untuk menjaga jiwa manusia, harta manusia, keturunan manusia, ya. Maka orang yang tahu hukum, baik ini mengatakan wajib, baik ini mengatakan haram, dan dia komitmen untuk mengatakan wajib, komitmen untuk mengatakan haram, komitmen untuk mengatakan boleh, komitmen untuk mengatakan tidak boleh, karena Islam ini adalah rahmat, maka dia tidak akan melakukan apa? Kedzaliman dan kekerasan. Kenapa? Karena hukum Islam itu asalnya adalah apa? Rahmat. Jadi asal Islam itu adalah apa? Rahmat. Dan ini sesuatu yang wajib kita apa? Luruskan pada poin yang ketiga. Poin yang keempat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa setiap aksi kekerasan, radikalisme yang muncul hari ini, yang dikemas dengan atas nama jihad dan yang lainnya, itu bertentangan dengan Islam. Jadi itu bertentangan dengan Islam. Dan Islam menciptakan kedamaian, ketentraman untuk alam semesta ini. Nah, saya ingin menjelaskan sekilas bagaimana Islam menciptakan kedamaian, ketentraman untuk alam semesta ini. Yang wajib dipahami oleh setiap mukmin. Demikian juga oleh manusia semuanya termasuk orang kafir. Nah, kita lihat di sini ada tiga landasan utama yang saya ingin bahas. Bagaimana Islam menciptakan kedamaian dan bagaimana Islam menciptakan ketentraman. Yang pertama, Islam membangun din di atas tauhid. Menjadikan manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan ini adalah asas semua keadilan. Bagaimana tauhid sebagai dasar keadilan, sebagai dasar ketentraman. Banyak sisi yang menunjukkan bahwa tauhid sebagai dasar keadilan, sebagai dasar ketentraman, sebagai motivasi kepada manusia, sebagai pendorong kepada manusia untuk terciptanya keadilan. Saya akan sebutkan poin-poin penting tentang tauhid menciptakan keadilan. Yang pertama, Allah telah menamakan tauhid adalah adil dan syirik adalah zalim. Allah telah berfirman, "Inna syirka la zulmun adzim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ayat ini menunjukkan setiap bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia adalah merupakan kepanjang tanganan atau merupakan cabang-cabang dari syirik. Atau merupakan buah dari syirik. Karena zalim yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhumnya, jika manusia mampu melakukan zalim kepada Allah, yang mana Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, lalu manusia zalim kepada Allah, maka sudah barang tentu dia akan lebih zalim kepada sesama manusia. Kalau seseorang olah udah berbuat zalim kepada Allah, dan dia melakukan kezaliman kepada Allah, karena dia mengambil hak Allah dan menempatkan hak Allah kepada yang lainnya, yaitu syirik, beribadah kepada selain Allah, maka sudah barang tentu manusia akan lebih zalim kepada yang lainnya. Seandainya dia itu menganggap melakukan keadilan, maka sesungguhnya kata Allah tidak adil. Contoh mudah, seperti orang melakukan riba, meminjamkan uang, menganggap dia membantu orang. Lalu dia mengambil keutamaan, mengambil keuntungan, mengambil kelebihan. Dia menganggap ini adil. Tetapi Allah mengatakan tidak adil. Tetapi Allah mengatakan ini zalim. Maka jika manusia udah syirik kepada Allah, mesti yang lainnya adalah zalim. Walaupun dia menganggap itu adil. Walaupun dia menganggap apa itu? Itu adil. Ini poin yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat memberikan satu gambaran. Di sini ada dua kisah. Kisah yang pertama yaitu Nabi sallam membawa atau menulis surat kedua pembesar, pembesar Rum dan pembesar Parsi. Ya mungkin kalau hari ini kita mengenal kekuatan, ya dua kekuatan di dunia hari ini. Dulu juga seperti itu, tidak jauh. Maka Nabi SAW menulis satu risalah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Beliau menulis, ini surat ke pembesar Rum. Bismillah. Min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ila azimir Rum. Qala aslim taslam. Assalamu alaikum alamanittaba'al huda. Aslim taslam. Lalu beliau menyebutkan sebuah ayat, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tulisannya dari Muhammad bismillah, dari Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ke pembesar Rum. Lalu beliau mengucapkan assalamu alaikum bagi setiap orang yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah, kamu akan selamat. Lalu beliau membacakan ayat, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama. Agar menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Lihat. Arabtu bima billah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu mengajak manusia, mengajak pembesar Rum dan kaumnya, tidak mengatakan marilah kalian mengikuti Quraisy, marilah kalian mengikuti Arab, marilah kalian mengikuti kabilahku. Tetapi baginda Nabi SAW mengikat manusia dengan Allah, pencipta alam semesta. Lalu beliau mengikat keselamatan dengan Islam. Mengikat keselamatan itu dengan tauhid. Mengaitkan manusia dengan sang penciptanya itu Allah. Tidak dikaitkan dengan sebuah kekuasaan. Tidak dikaitkan dengan sebuah bahasa. Tidak dikaitkan dengan sebuah ekonomi. Tidak dikaitkan dengan sebuah kekuatan. Tetapi dikaitkan dengan Allah Ta'ala yang maha penegak keadilan. Sehingga di sini baginda Rasulullah mengikat manusia tidak dengan kabilah, tidak dengan bahasa, tidak dengan sebuah kekuatan, tidak dengan sebuah negara. Tetapi dengan sang pencipta yaitu Allah. Yang mewajibkan manusia khudu semuanya. La zulm, tidak ada kezaliman. Lalu kisah yang kedua. Kisah Rib'i ibnu Amir. Yang beliau diutus oleh Nabi SAW untuk mendatangi seorang pembesar. Yaitu Raja Rum waktu itu. Beliau diutus oleh Nabi SAW. Dia berjalan. Sering saya menyampaikan bahwa orang-orang Romawi. Seperti kerajaan-kerajaan di kita. Bahwa kalau orang ke kerajaan harus menunjukkan tadallul. Jadi harus menunjukkan bagaimana merendah. Sehingga kalau berjalan pun tidak boleh berjalan. Tetapi berjalan di bawah. Dan apabila pergi dari sang raja maka tidak boleh. Punggungnya. Tapi harus berjalan ke belakang. Gitu. Tetapi Ribni Mu'amir tetap di atas kudanya. Beliau tidak turun dari kudanya. Beliau tetap di atas kudanya. Maka para pengawal kerajaan akan menebas batang leher Ribni Mu'amir. Tapi kata raja, biarkan. Apa yang dia akan omongkan. Maka Ribnu Amir berkata, aku diutus oleh Nabi SAW sebagaimana Allah mengutus beliau. Jadi beliau mengatakan, aku diutus oleh Nabi SAW ke sini untuk mendatangimu dan kaummu sebagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk umat ini. Apa isinya? Maka beliau mengatakan, aku diutus litahriril ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jurul sultani ila adil Islam. Maka beliau mengucapkan satu kalimatnya yang sangat mulia. Beliau mengatakan, aku diutus oleh Allah, aku diutus oleh Nabi SAW untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia agar beribadah kepada Rabbul Ibad, kepada Allah. Jadi tadallul wa khudu hanya kepada Allah. Dan dari kedoliman-kedoliman para raja untuk Islam. Artinya kepada Islam. Karena Islam ini akan menciptakan keadilan. Tauhid ini akan menciptakan keadilan. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi berdakwah dengan tauhid ini. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ini dasarnya. Jadi Islam membangun keadilan itu dengan tauhid. Karena tauhid kepada Allah Ta'ala, istislam kepada Allah Ta'ala, inqiyad kepada Allah Ta'ala, ini adalah awal dari setiap keadilan. Kalau dia mampu adil kepada Allah, maka dia akan adil kepada sesama makhluknya. Kenapa? Karena manusia merasa sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini dasarnya. Ini kemuliaannya. Dinul Islam. Dibangun di atas tauhid, di atas iman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat syiar-syiar. Yang ada dalam Islam tidak diikat dengan sebuah nama, tidak diikat dengan sebuah negara, tidak diikat dengan sebuah bahasa. Tetapi diikat dengan Rabbul Ibad. Coba kita lihat dalam praktek haji, dalam praktek sholat, dalam adzan, adakah adzan Nusantara umpamanya? Ya, sekarang kan ada Islam Nusantara. Adzan Nusantara enggak. Adzannya satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di seluruh dunia. Tidak dirubah. Allahu Akbar. Enggak diganti. Allah Maha Besar. Enggak. Allahu Akbar. Orang yang awam belajar dulu. Kalau tidak mampu, zikir apa saja. Kita lihat orang menunaikan haji ketika dia meniatkan untuk umrah ataupun haji, labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik. Ya. Semuanya adalah tauhid. Dan tidak dikaitkan dengan sebuah nama, tapi dengan Allah Ta'ala. Sehingga ini adalah sumber keadilan. Dinul Islam. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, kaidah di dalam dinul Islam yang berkaitan dengan halal dan haram, wajib, mustahab, mubah, halal, haram, itu tidak lepas dari menjaga enam hal. Din ini. Sebagian para ulama mengatakan lima, sebagian para ulama mengatakan enam. Jadi dalam dinul Islam terdapat syariat, baik berupa perintah ataupun berupa larangan, yang semuanya untuk menciptakan keadilan ini dengan menjaga enam hal. Jadi dari surat Al-Fatihah sampai kul a'udzu birrinnas, dari setiap hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Wasallam yang berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan, yang berupa syariat, kata para ulama tidak lepas syariat ini untuk menjaga enam hal. Yang mana enam hal ini kalau dijaga, hak-haknya dijaga, batasan-batasannya dijaga, maka akan terjadi kedamaian dan ketentraman. Nah, Islam membahas enam hal ini. Kita lihat. Yang pertama, ad-din, din. Peraturan Allah, syariat. Maka perintah Allah dalam Quran, perintah untuk komitmen kepada hukum Allah. Kenapa? Sebab Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita. Maka Allah yang maha tahu kemaslahatan bagi kita. Maka Allah menekankan untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan melarang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan terdapat hukuman-hukuman bagi yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Din, peraturan. Maka siapa yang menjual agama atau yang dia adalah menukar agama atau dia adalah murtad, ada hukumannya. Man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya diancam dengan hukuman mati. Karena din. Karena tidak mungkin manusia hidup tanpa peraturan. Tidak mungkin manusia hidup tanpa batasan-batasan. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nafsu, jiwa. An-nafsu, jiwa. Jadi yang harus dijaga adalah jiwa, darah. Bagaimana Islam? Pertama, motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kehidupan manusia. Termasuk bagiannya adalah pernikahan. Memperbanyak keturunan. Walaupun ini akan masuk kepada poin ketiga. Tapi masuk kepada poin kedua ini juga. Menjaga juga. Motivasi dari Allah dan Rasulnya untuk menjaga kesehatan. Ya, ini motivasi. Motivasi setiap orang kalau sakit untuk berobat. Kenapa? Karena dunia makmur kalau ada manusianya, gitu kan. Allah menciptakan alam semesta, membentangkan bumi ini. Allah menciptakan ikan-ikan di lautan. Allah menciptakan rumput-rumputan. Allah menciptakan buah-buahan. Allah menciptakan binatang-binatang yang halal. Ikan-ikan, burung-burung, dan sebagainya. Untuk apa? Manusia. Maka manusia diberi motivasi untuk menjaga kehidupannya. Ini sebuah motivasi. Kemudian apa? Allah melarang membunuh. Allah melarang bunuh diri. Ancamannya neraka bagi orang yang membunuh. Ancamannya neraka bagi orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena jiwa ini dijaga dalam Islam. Bahkan dalam ayat dikatakan bahwa Bani Israel, ya disebutkan dalam Quran, barang siapa yang membunuh satu orang, maka ia seperti membunuh seluruh orang. Saking dijaganya jiwanya. Wa min ajli dzalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Jelas ayatnya. Kemudian apa? Ditegakkan hukuman bagi orang yang membunuh. Adanya qisas, adanya diyat. Kalau membunuh tidak sengaja, bayar diat. Kalau membunuh sengaja, dikisos. Untuk apa? Untuk tercipta kedamaian. Wa fil qisasi hayatul liulil albab. Dan dalam qisas ini, akan terjamin kehidupan manusia bagi orang-orang yang tahu hikmah hukum qisas. Jelas. Kemudian yang ketiga apa? An-nasalu, keturunan. Jadi Islam itu mengatur tentang keturunan. Bagaimana Islam mengatur tentang keturunan dan menjaga tentang keturunan dari berbagai sisi? Pertama, motivasi untuk menikah. Larangan membujang. Bahkan mungkin ada yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama yang tidak lumrah bagi kita di Indonesia. Abdullah bin Umar ketika meninggal dunia istrinya siang hari, maka malamnya telah akad nikah lagi. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika meninggal dunia, wafat istrinya, di sore harinya beliau telah akad kembali. Beliau mengatakan, aku tidak ingin satu malam pun tanpa ditemani istri. Aku tidak ingin satu malam pun aku membujang. Di sini masih banyak yang bujangnya. Atau yang menduda. Nah, ini Imam Ahmad ya. Walaupun mungkin kalau Indonesia di sini dianggap kurang ajar itu. Lagi dalam kondisi berkabung, nikah gitu ya. Tapi para ulama melakukannya dan hikmahnya. Perintah menikah, larangan membujang. Lalu apa keturunan itu jelas? Dengan nikah. Sampai dalam Islam itu ada yang dinamakan, ya, ketika orang mentalak ada yang namakan iddah. Salah satu fungsi iddah selain untuk menutup bentuk-bentuk penyesalan, karena mungkin kalau antum itu marah atau mungkin seketika tidak senang, tapi ternyata udah dipikir-pikir pingin kembali lagi, maka Islam memberikan jatah gitu kan, supaya bisa rujuk kembali. Maka ada iddah, ya, ada waktu-waktu kita untuk melakukan itu. Kemudian apa hikmah iddah yang lainnya? Para peneliti mengatakan, kenapa ketika orang mentalak istrinya harus ada iddah 3 kali suci? Ternyata para peneliti mengatakan salah satu hikmahnya bahwa jejak air mani laki-laki itu tidak sirna kecuali setelah bersih 3 kali. Sehingga tidak tercampur antara air yang satu dengan yang lainnya. Sehingga keturunan seseorang itu jelas. Ini hikmah. Maka Islam menjaga keturunan itu sangat jelas sekali hukumannya. Bahkan termasuk juga poin-poin yang lain. Ada yang muharramat. Ada apa? Yang tidak boleh dinikah, gitu kan? Ada jenis-jenis akad yang haram. Ya. Contoh kecil ya, maaf ya. Mungkin sekedar kita meneliti indahnya Islam di sini. Bahwa Islam itu menciptakan kedamaian, ketentraman. Ma'ruf sekarang dalam dunia ada nikah urfi, ada nikah misyar. Dalam istilah fuqaha ulama hari ini. Apa itu nikah misyar? Salah satu bentuk nikah misyar itu nikah yang mana sebagian wanita itu tidak meminta hak-haknya, atau suami tidak memberikan hak-haknya karena ada beberapa penghalang. Contoh, maaf ya, karena di negara ini tidak boleh ya PNS itu ta'adud, maaf ya, dan ini juga perlu dipikirkan ya oleh penegak hukum. Maka orang-orang yang ya dia punya jabatan, dia apa? Nikah siri. Gimana caranya? Banyak nikah siri. Salah satunya apa? Dia nikah tapi tidak tercatat. Atau nikah dengan syarat-syarat lain. Aku akan dengan dingahmu atau dengan kamu, tetapi aku datang kepadamu siang saja. Malamnya tidak ada. Aku nikah denganmu tapi syarat enggak punya anak. Kan ini nikah ya. Ada kedua mempelai, ada wali, ada syahid. Ya, ada mahar. Secara rukun nikah, syarat nikah apa? Berkumpul sah. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilai yang lain, apa tujuan dari nikah? Punya keturunan, kan? Apa tujuan dari nikah? Menjaga hak-hak wanita. Nah sekarang, apa? Nikah seperti itu. Didatanginya siang saja, gitu. Maaf ya kalau mungkin yang di belakang ada yang terjadi, atau atum melakukan hari ini. Tapi wajib dijelaskan. Maka Islam itu menjelaskan terlebih dahulu, oh ini tujuan nikah. Oh ini batasan nikah, ini hikmah nikah. Jika orang melakukan nikah tidak seperti apa yang dimaksud dalam Islam, mesti ada keboliman di dalamnya. Mesti ada keboliman di dalamnya. Menjelaskan tentang mahar, kewajiban untuk bagi. Apabila ta'adud, maka ada kosam, pembagian mabit, pembagian harta, dan semuanya. Islam itu jelas. Gitu. Dan ini menjaga keadilan. Gitu. Maka apabila ada hukum umpamanya melarang ta'adud, pasti akan ada apa? Kedoliman-kedoliman. Karena tabiat manusia itu tidak bisa dilarang untuk ta'adud. Ya walaupun saya belum ta'adud. Karena masalah ta'adud ini seperti kalau saya makan cukup satu piring, enggak usah dua piring gitu. Jadi antum jangan mengatakan usahanya belum ta'adud. Enggak usah ya. Karena nikah itu tergantung kebutuhan. Saya temannya Safar ya, bukan istri kedua. Temannya adalah dakwah dengan Safar. Ya, cukup gitu. Ya. Dan bukan berarti juga saya tidak akan. Mungkin kapan? Ya. Tetapi itulah. Artinya apa? Apabila sesuatu bertentangan dengan Islam, melanggar batasan-batasan Islam, tadi umpamanya, tidak boleh ta'adud. Pasti ada kedzaliman. Dan kita mendapatkan kedzaliman-kedzaliman itu. Dari sisi waris, ternyata tidak ada catatannya. Kenapa? Tidak ada catatan, tidak dapat warisan. Dari secara hukum positif. Nah, ini contohnya. Ketiga, menjaga keturunannya. Nah, kalau kita bahas mungkin kita akan melihat ya jenis-jenis pernikahan yang aneh hari ini. Dan mungkin saya bisa nanti dawuroh tentang jenis-jenis pernikahan gaya baru. Nyata ini, nyata di lapangan. Nyata di lapangan dan tidak diteliti oleh para ulama dan tidak diungkapkan oleh para ulama. Kecuali setelah melakukan data yang autentik. Ya. Kemudian yang keempat apa? Almal, harta. Islam menjelaskan tentang harta ini kaidah-kaidah yang sangat agung. Pertama apa? Motivasi bagi setiap manusia untuk makan dengan tangannya sendiri. Motivasi. Jadi kalau antum itu malas kerja, itu bukan muslim yang hakiki. Kalau antum malas mencari harta untuk kehidupan dunia, menafkahi istri, menafkahi anak, bukan salafi, bukan sunni. Karena Islam mengatakan apa? Sebaik-baik orang itu adalah orang yang makan dengan keringatnya sendiri. Gitu. Enggak minta-minta. Ini Islam memberi motivasi. Kemudian Islam memberikan batasan-batasan kepemilikan. Batasan-batasan orang lain. Kaidah-kaidah dalam jual-beli. Kaidah-kaidah dalam pinjam-meminjam. yang semuanya menafikan kedzaliman. Jadi semuanya menafikan kedzaliman. Ya. Coba kita maaf ya, ke kampung-kampung. Kan kita umat Islam ya, yang ingin menciptakan keadilan. Contoh, Ijon membeli buah ya di tangkai. Dalam Islam tidak boleh membeli buah yang masih pentil. Bahasa Indonesianya apa? Masih muda itu. Tapi muda mungkin lain ya. Masih pentil lah orang Sunda lah. Tidak boleh menjual buah yang ditangkainya naha Rasulullah SAW an bai'i tamri qabla budu solahiha. Mutafakun alaih. Nabi SAW melarang membeli atau menjual buah yang masih ditangkai yang belum matang. Alias pentil. Kenapa? Karena rentan kedzaliman. Bagaimana kalau ada hujan, rontok semuanya, rugi. Wah, ini udah bayar. Atau ada angin. Atau ada hama. Tapi dibolehkan untuk menjual buah di tangkai tanpa di kilo. Gitu. Dengan syarat apa? Dua. Pertama, nampak matang. Kalau dipetik, bisa. Yang kedua, si pembeli punya tajrubah. Pitak. Yang dinamakan, ya kalau orang kan tahu nih, kalau pohonnya segini sekian kilo gitu. Namanya apa? Menaksir gitu. Bahwa si pembeli punya keahlian. Menaksir gitu kan. Islam boleh. Nah kenapa melarang tadi? Menepikan kedzaliman. Nah sekarang kan masih pentil udah dijual gitu. Nah, itu timbul di mana? Di masyarakat kita. Bukan di orang lain. Kedua mungkin yang sangat timbul. Itu apa? Gadai. Saya punya sawah 10 kotak atau 10 petak. Karena saya ingin menikahkan anak saya, kebetulan belum punya uang. Pinjam ke seseorang. Berapa? 15 juta. Selama saya tidak mampu mengembalikan uang, maka sawah saya digarap oleh yang meminjamkan uang. Kan ini lumrah ya. Dan ini riba. Enggak boleh. Sesuatu yang disepakati oleh para ulama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu qardin jara fihi manfa'ah fa huwa riba. Setiap penggadaian atau meminjam, di situ ada pemanfaatan dari orang yang meminjam, diambil oleh orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Dan ada yang mungkin kita tidak tahu, menyangka bahwa riba itu kalau barang saja. Padahal di situ ada yang dinamakan riba maknawi ya. Bukan hissi ya. Kalau antum ada teman, akhi, saya pinjam uang dari antum 15 juta. Kata antum, boleh. Asalkan antum memberikan kemudahan kepada saya untuk bikin perizinan ini. Ya, kebetulan umpamanya teman kita itu dia bekerja dalam sebuah instansi. Ya. Lalu antum berkata, "Saya akan ngasih pinjaman kepada antum asalkan antum bantu saya untuk menyelesaikan perizinan ini." Oke. Ya, mungkin kita menganggap ini enggak apa-apa, itu riba, Pak. Itu haram hukumnya. Kenapa? Sebab Islam itu menetapkan sebuah kaidah bahwa meminjamkan tabarru. Ma fihi manfa'ah wala hadul manfa'ah. Islam itu mengajarkan kaidah yang sangat agung bahwa meminjamkan itu mutlak tabarru. Artinya apa? Pemberian tanpa balas. Maka tidak boleh kita memberi sesuatu, meminjam sesuatu mengambil manfaat. Dan itu riba. Untuk menciptakan apa? Kedamaian. Menciptakan apa? Ketentraman. Tidak ada pertikaian, tidak ada sengketa dalam hati. Dan ini kaidah-kaidah yang sangat agung. Jadi Islam itu sudah jelas ya. Semua bentuk-bentuk kedzaliman itu dinafikan. Yang kelima, al-aqlu, akal. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena Islam ini hukum taklifnya berkaitan dengan akal, apabila orang itu gila, hilang ingatan, tidak ingat, maka tidak ada hukum. Maka Islam sangat menjaga akal. Maka setiap segala sesuatu yang akan merusak akal manusia, maka diharamkan oleh Islam. Khamar, muhadirat. Ya, khamar atau dalam bahasa kita hari ini apa? Narkoba. Diharamkan oleh Islam. Dan setiap perkara yang semakna dengan itu. Ya, maaf ya. Kepada para pendengar Radio Roja yang belum setuju rokok itu tidak boleh. Atau yang di sini. Suatu ketika saya ada dialog dengan penjaga. Setelah saya beli barang untuk kebutuhan keluarga, beli sabun, beli segala, tiba-tiba si penjaga mengatakan, "Pak, tidak sekalian dengan rokoknya." Jadi saya ditawari rokok. Saya celotehan, tapi jangan ditiru ya. Belum tentu sama. Saya bilang, "Maaf," gitu. "Kamu enggak takut dipidanakan?" Saya bilang gitu, "Kamu enggak takut dipidanakan?" Beliau agak sedikit kaget. "Pak Ustadz, kenapa gitu?" Pakai bahasa Sunda waktu itu. "Kenapa gitu? Kok dipidanakan?" Saya bilang, "Lihat dalam tulisan tuh, di depan kan ditulis, rokok membunuhmu. Jadi kamu ikut sekongkol membunuh saya, nanti dipidanakan," kata saya itu. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tapi jangan ditiru ya, beda ya. Tapi ini bentuk celotehan untuk berhujah ya. Bentuk berhujah, tapi mungkin bisa juga mengena. Setelah itu beliau laras oge cenah Pak Ustadznya. Jadi kata beliau, "Betul juga," katanya. "Iya, itu enggak apa-apa ya, antum punya cara ya untuk berdakwah, bagaimana menegur orang dengan kalimat yang mungkin celotehan atau apa gitu. Tapi itu bisa mengena." Lihat bahwa Islam itu melarang segala sesuatu yang memadharatkan. Kenapa? Menciptakan keadilan itu. Menciptakan ketentraman, menciptakan kedamaian. Yang keenam, ya. Islam itu menjaga apa yang dinamakan dengan harga diri, kehormatan. Ya, kehormatan. Maka Islam itu melarang setiap perkara yang bentuknya itu akan menjatuhkan harkat dan martabat orang. Melaknat, menggibah, namimah, ya. Menuduh orang. Islam itu menjaga. Bahkan Islam itu menjaga dan mengajarkan bagaimana lisan. Ya. Dan ini semua menciptakan keadilan. Menciptakan kedamaian. Menciptakan ketentraman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap aksi gitu ya, yang bertentangan dengan 6 poin ini, dengan landasan-landasan Islam ini, maka itu bukan Islam. Sekedar contoh, dan ini mungkin di akhir kita bahas setelah ini, bom bunuh diri. Nah, bom bunuh diri, menurut Islam apa? Allah melarang bunuh diri, kan gitu. Jadi kalau orang melakukan aksi bom bunuh diri yang sama sekali tidak membunuh yang lain, maka hukumnya apa? Bukan Islam, karena Islam melarang bunuh diri. Sekarang membunuh orang yang tidak berdosa. Islam telah menjelaskan tadi, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna ma qatala nasa jami'a man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Jadi apa yang dilakukan kalau itu benar, oleh beberapa orang di Sarinah kemarin, yang dibunuh siapa? Umat Islam yang pada sholat, polisinya suka sholat. Apakah itu jihad? Apakah itu amal kebaikan? Bukan. Sebab Islam mengatakan apa? Man qatala mu'minan muta'amidan. Kenapa? Ya sengaja. Dia membuat perencanaan kok. Membunuh. Ada gak dalam Islam? Gak ada. Islam melarangnya. Bertentangan gak dengan kaidah Islam? Bertentangan. Nah, ini jelas. Nah, jadi 6 poin ini. Yang ketiga, landasan Islam untuk menciptakan keadilan adalah husnul khuluq. Bahwa agama ini dibangun di atas akhlakul karimah. Ya, jadi din ini dibangun di atas akhlakul karimah, di atas budi pekerti yang luhur. Kalau kita menghususkan akhlak karimah, tidak berkaitan dengan halal haram dan tauhid, dan itu bagiannya juga akhlak, kita ambil ya. Akhlak yang berkaitan dengan muamalatun nas. Yaitu akhlak yang berkaitan dengan muamalah dengan sesama manusia. Maka Islam membangun kedamaian dengan 3 hal. Jadi bagaimana supaya damai tentram? Dengan 3 kalimat yang sangat mudah. Yang pertama, bahasa satu wajhi indaliko. Ya. Ilqa'u salam wa ijabatu salam. Islam membangun dengan poin yang pertama, bahasa satu wajhi indaliko. Berwajah ceria ketika ketemu. Jadi seorang muslim ketika ketemu dengan sesama muslim, bahkan sesungguhnya dengan seluruh manusia, pada langkah yang pertama harus menampilkan, jika seandainya dalam hati pun ada kebencian, bahkan seandainya seluruh badan kita ini ada sesuatu yang menghalangi, maka diajarkan bahasa satul wajhi. Berwajah ceria ketika ketemu. Jadi bayangkan ketika orang itu wajahnya ceria, enggak mungkin terbayang bahwa dia akan membunuh gitu kan. Kecuali kalau dia melakukan itu adalah tasanuan, artinya berpura-pura. Yang kedua apa? Kafful adza. Dianjurkan bagi setiap mukmin untuk menahan diri tidak menyakiti orang, baik dengan lisannya, dengan pendengarannya, dengan matanya, dengan tangannya. Dilarang melakukan keboliman kepada orang. Kaful adza. Nabi SAW mengatakan, Al-la'anun layakunu syuhada yaumal qiyamah. Orang yang lisannya pelaknat tidak akan menjadi saksi nanti yaumal qiyamah. Lihat, lisan. Bahkan ada penyakit yang dinamakan ain, mata jahat. Maka setiap orang ketika melihat keindahan mengatakan subhanallah. Kan ada penyakit yang dinamakan penyakit ain dari mata. Ada penyakit yang ditimbulkan dari telinga apa? Mendengar dan menyampaikan setiap yang dia dengar. Islam melarang. Kalau mendengar sesuatu, lakukanlah 3 hal. Pastikan kebenarannya. Setelah pasti, pantas ini disampaikan. Kan setelah itu. Jadi Islam itu ada adab. Kalau mendengar, ada 3 langkah. Langkah yang pertama, pastikan benar enggak. Setelah kita tahu benar, berpikir. Di mana kita menyampaikannya? Kapan kita menyampaikannya? Kemudian, layak enggak disampaikan setiap apa yang kita dengar? Jadi tidak sembarangan. Semuanya menciptakan maslahat. Yang ketiga, badlun nadha. Setiap muslim dianjurkan untuk bisa memberi manfaat kepada orang yang sekitarnya. Maka Allah menggambarkan orang mukmin seperti pohon kurma. Yang mana pohon kurma itu? Satu pohon yang semua unsurnya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon kurma yang tidak memberi manfaat, yang tidak bisa digunakan. Maka seorang mukmin seluruh unsur dari tubuhnya memberi manfaat. Badlun naga. Dan ini sangat indah sekali ya. Antum lihat dalam kitab yang terkecil Bulughul Maram, Kitabul Adab di ujungnya. Ya, Kitabul Jami. Antum lihat Riyadus Solihin dari awal sampai akhir berbicara tentang akhlak. Dan semua akhlak itu untuk menciptakan kedamaian. Untuk menciptakan ketentraman. Jadi apabila orang itu betul-betul berakhlak dengan akhlak Islam, berakhlak dengan akhlak mulia, tidak ada kedzaliman. Tidak ada kedzaliman. Nah, saya berikan kisah sebagai penutup dalam poin yang kedua ini. Dan sekali Gus ini membantah. Ada kisah Syekh bin Baz rahimahullahu taala dengan seorang ulama dari Mesir yang bernama Syekh Abdul Fattah Al-Qadi. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi Misri, beliau dari Mesir. Beliau adalah guru qiraah. Guru yang mengajarkan tentang ilmu membaca Al-Qur'an. Beliau sengaja didatangkan oleh Syekh bin Baz ke Madinah ketika Jami'ah Munawarah atau Jami'ah Islamiyah baru dibuka. Maka didatangkan dari berbagai daerah. Dari ulama-ulama besar. Nah, Syekh Abdul Fattah Al-Qadi diwanti-wanti oleh beberapa orang Mesir. Wanti-wantinya ini, kamu nanti akan datang ke tempat kota di situ Wahabi. Suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, orangnya keras. Ya, ada orang yang mewanti-wanti begitu kepada beliau. Dan itu menjadi sebuah memori bagi beliau. Lalu dalam satu ketika ada kejadian. Ketika beliau mengajar, mungkin kebiasaan orang, dia mengucapkan sebuah sumpah yang bukan dengan nama Allah. Beliau mengatakan, wan nabi, demi nabi. Ya, seperti mungkin orang Indonesia kita mengatakan demi matahari, demi bumi, demi rasul. Terkadang kalau kita bertengkar dengan teman kita, lalu kita ingin meyakinkan bahwa ucapan kita benar, demi matahari gitu kan. Terkadang spontan gitu. Maka ada mahasiswa yang menegur Syekh. Seraya beliau mengatakan, si mahasiswa ini mengatakan, man halafa bighairi llahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu musyrik. Dan Syekh mengatakan, wan nabi, demi nabi. Faghadiba Syekh ghadbanan syadidan. Maka Syekh itu marah dengan marah yang sangat dahsyat. Beliau mengatakan dengan kalimat yang dalam bahasa kita seperti begini. Kamu menuduh saya musyrik, saya ngajarin kalian Quran. Gitu. Bagaimana saya musyrik? Sampai terdengar oleh dosen-dosen yang lain. Setelah 2 hari atau 3 hari, beliau diundang untuk bertamu ke rumah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Maka dalam hati Syekh Abdul Fattah Al-Qadi dan beberapa murid Syekh bin Baz, berarti akan dihakimi gitu. Jadi akan apa? Dihakimi. Lalu beliau datang bertamu. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala menjemput ke pintu dan menyuruh beliau duduk. Dia menyangka bahwa Syekh akan mengatai dia. Tapi apa yang beliau lakukan? Maka beliau bertanya, "Wahai Syekh, gimana engkau di sini kerasan? Gimana engkau di sini betah? Gimana keluarga engkau?" Syekh bin Baz berseloroh mengatakan, "Seandainya engkau mengambil ya. Artinya teman hidup di sini. Artinya disuruh untuk menikah lagi di Saudi. Supaya engkau lebih betah di sini." Ya, biasa ulama juga sama seperti itu. "Maka engkau mungkin akan lebih nyaman di sini," katanya. Sedangkan murid-muridnya menunggu bahwa Syekh akan marah gitu kepada Syekh Abdul Fattah. Tapi Syekh tidak. Maka Akhirnya beliau izin untuk pulang. Syekh mengantarkan ke pintu. Ketika akan melepas Syekh Abdul Fatah, maka Syekh bin Baz memberi nasihat kepada beliau. Sambil memegang, biasa, badannya. Kata Syekh, "Syekh, tolong maafkan murid-murid kami," katanya. "Telah membuat engkau marah." Ya. "Wahai Syekh, seyogyanya kita sabar menghadapi murid-murid kita ini." Gitu. Mereka itu adalah murid kita, perlu pengarahan. Perlu bimbingan kita. Padahal Syekh juga tahu beliau ini salah. Gitu. Tetapi Syekh ingin menarik hatinya dan seolah-olah yang salah muridnya. Tapi yang salah bukan mengatakan syiriknya, salah dalam thoriqahnya. Maka beliau takjub. Karena apa yang jadi memori beliau, bahwa orang-orang yang dikenal atau dituduh Wahabi ini keras. Ternyata apa yang aku lihat dari Syekh bin Baz ini 180 derajat berbeda dengan apa yang dikabarkan. Ternyata tidak seperti itu. Gampang mengkafirkan, gampang menghukumi orang. Enggak. Enggak seperti ini. Maka kata Syekh Abdul Fatah Al-Qadi, "Izinkan aku untuk masuk lagi ke rumah. Dan aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu." Kata Syekh bin Baz, "Tafadhol." Masuk lagi. Maka kata beliau, "Demi Allah, aku dikasih tahu oleh orang-orang tentang engkau dan tentang Wahabi," katanya. "Gini-gini. Tetapi aku melihat berbeda dengan kenyataan yang aku dapatkan dari para ulama di sini. Dan aku juga mendengar kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begini-begini." Maka kata beliau, "Ya Syekh, izinkan aku untuk menerima hadiah darimu tentang buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Aku yakin ketika mendapatkan berita tentang orang-orang yang dituduh Wahabi keras, ternyata tidak. Maka aku pun yakin bahwa buku yang diwanti-wanti oleh orang akan berbeda dengan kenyataannya." Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, menghadiahkan beberapa buku. Usulus Salasah, Kasyuf Syubhat, Kitabut Tauhid, dan Fathul Majid. Dihadiahkanlah kepada beliau. "Silahkan kau baca dan kau teliti." Maka beliau kembali pulang dan meneliti 4 buku itu. Lalu beliau teliti dari awal sampai akhir. Ternyata tidak ada dalam buku itu melaknat, mengkafirkan orang, ya, membid'ahkan orang dengan sembarangan. Dia mengatakan, "Aku mendapatkan dalam buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Pak, Quran, hadis, aqwal ulama. Tafsir para ulama tidak ada yang lainnya." Akhirnya beliau itu tumaninalah. Ya. Diam di sana dan membaca kutub-kutubnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, inilah rahmat. Inilah din. Dan inilah yang dinamakan dengan kelembutan. Inilah yang dinamakan dengan akhlak. Yaitu apa? Islam membangun as-sabhu wal-afu. Wa idha khatamuhumul jahil qalu salama. Islam itu memberikan dasar pemaaf dan memberikan. Artinya toleransi, bukan toleransi artinya membolehkan, tetapi senantiasa membuka ruang pintu kepada orang-orang jahil. Dan ini din. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 unsur ini dalam pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama, maka jelas sekali ya, bahwa dasar-dasar Islam ini agung. Dan setiap bentuk kesesatan, setiap bentuk penyimpangan, apa yang muncul di tengah-tengah umat ini adalah akibat menyeleweng, menyimpang dari praktek melaksanakan Islam. Karena Islamnya sendiri itu indah. Islamnya itu adalah mulia. Islamnya itu rahmah. Maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan, hari ini kita tidak bisa menghukumi Islam dengan pemeluknya. Kenapa? Karena begitu banyak pemeluknya yang jauh dari Islam. Maka telitilah dan pelajari Islam dari hakikat Islam sebagai syariat, Islam sebagai hukum, Islam sebagai din. Ya. Dan telitilah dari generasi yang telah melaksanakan agama ini. Adapun kalau Islam sekarang sama individu kita, maka terkadang kita yang memegang teguh dengan Islam ini adalah berbeda dengan hakikat apa? Islam. Poin yang terakhir adalah poin berkaitan dengan ujung dari pembahasan ini, yaitu radikalisme, kekerasan, aksi teror yang muncul di tengah-tengah umat ini. Tadi saya telah mengatakan pada poin yang kedua, setelah kita menjelaskan definisinya, bahwa kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh manusia, bahkan secara khusus oleh umat Islam yang menisbatkan diri kepada Islam, terjadi pada dua motivasi atau pada dua macam. Aksi teror karena urusan dunia. Motivasinya dunia. Seperti apa? Pertikaian politik, pertikaian harta, pertikaian ekonomi, pertikaian kekuasaan. Ya. Atau semata-mata karena orang mungkin punya karakter yang buruk. Pingin menguasai harta orang. Maka dia melakukan aksi, membunuh, mengambil harta orang, menyakiti orang, mendolimi orang, menggasap harta orang. Ini simpan di satu arah, kita tidak bahas ini. Tapi ini adalah bentuk kedoliman. Yang kedua adalah kedoliman, pembunuhan, aksi teror yang dilandasi dengan agama. Maka dalam sepanjang sejarah, itu dilakukan oleh dua kelompok besar yang menisbatkan kepada Islam. Jadi pembunuhan dengan atas nama syariat adalah dilakukan oleh dua kelompok besar. Dan sejarah punya bukti. Yaitu yang pertama, kaum Khawarij. Sedangkan yang kedua adalah kaum Rafidhah. Dan saya juga akan meletakkannya ini dalam satu bahasan lain. Saya akan akhiri tentang Khawarij. Kaum Khawarij telah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih tentang aksi yang mereka akan perbuat. Yaitu apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Bahwa kaum Khawarij ini telah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah satu kelompok yang mereka akan membunuh umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jadi mereka akan membunuh umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam dua sejarah yang pertama sejarah terbunuhnya Utsman dan yang kedua sejarah terbunuhnya Ali radhiyallahu taala anhuma. Sejarah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu adalah satu gerakan pengikut Dhul Huwaisirah atau fikrah Dhul Huwaisirah yang dibesarkan didukung oleh pemahaman Syiah Sabaiyah pengikut Abdullah bin Sabah. Kalau Dhul Huwaisirah mengatakan, wahai Nabi, wahai Muhammad, adillah kamu, sesungguhnya engkau tidak adil. Jadi orang-orang Khawarij yang pertama muncul, yaitu dari nama Dhul Huwaisirah, dia berkata kepada Nabi SAW, adillah wahai Muhammad, sungguh tidak adil. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan adil jika aku tidak adil? Siapa yang akan taat jika aku tidak taat? Maka muncul dalam masa Utsman sekelompok orang Khawarij yang menyangka Utsman radhiyallahu taala anhu tidak adil. Nepotisme. Begini, begini, begini. Sehingga mereka merencanakan pembunuhan dengan bersekongkol dengan kaum Syiah Sabaiyah. Pengikut Abdullah bin Saba, terbunuhlah Utsman oleh pasukan yang dipimpin oleh kaum Khawarij. Kemudian setelah itu Ali radhiyallahu taala anhu jadi khalifah. Dan orang-orang Khawarij ini berada di tengah-tengah tentara Ali dan berada di Basrah yang jumlahnya sangat banyak. Menurut riwayat jumlahnya 12.000. Jadi menurut riwayat jumlahnya 12.000. Satu riwayat jumlahnya 8.000. Mereka berkumpul di tengah umat Islam. Lalu ketika setelah perang Siffin dan perang Jamal, lalu terjadilah tahkim. Maka orang-orang Khawarij yang tadinya menjadi pendukung Ali radhiyallahu taala anhu dan berada di sekitar Ali radhiyallahu taala anhu memisahkan diri, mengangkat pemimpin, membuat tandim sirri, gerakan tersembunyi, baiah tersembunyi di sebuah tempat yang dinamakan Haura, sehingga mereka dinamakan dengan Haruriyun. Jumlah mereka tidak kurang dari 8.000 atau 12.000. Nah, lalu mereka mengkafirkan Ali, lalu merencanakan pembunuhan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu dibunuhlah Ali oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Dibunuh. Dan sejumlah para sahabat terbunuh. Nah, ini awal kekerasan. Semua mereka menamakan amal. Jadi amaliyah ijromiyah. Kalau bahasa kita amal kekerasan. Amal pembunuhan dengan nama-nama syar'i. Jadi dengan nama-nama apa? Syar'i. Dan dilandasi dengan syar'i. Beda ya antara benar dengan salahnya ini. Dinamai dengan lafaz syar'i. Ya. Apa lafaz-lafaz syar'i itu? Lafaz-lafaz syar'i sebagai berikut. Yang pertama, iqamatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bahwa pembunuhan kepada Ali dan Utsman sebagai salah satu bentuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Satu. Yang kedua, mereka menamakannya jihad. Menamakannya jual beli dengan Allah. Yang ketiga, mereka menamakan iqamatu hukmillah, menegakkan hukum Allah. Kita lihat buktinya apa? Buktinya mereka membacakan beberapa ayat. Famalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir dan halal darahnya. Utsman tidak berhukum dengan hukum Allah, Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir halal darahnya. Dan Abdurrahman ibnu Muljam ketika akan membunuh Ali, dia membacakan ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya, artinya menjual jual beli dengan Allah, tijarah. Maksudnya di sini dia mengatakan jihad, mengatakan jual beli dengan Allah, menegakkan hukum Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini orang Khawarij. Ya, orang Khawarij mengalirkan darah. Kisah ini nyata. Sejarah ini bukti. taqarruban ilallah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa dikatakan ibadah bagi mereka? Kenapa dikatakan takor bagi mereka membunuh? Karena ada bukti bahwa membunuh dijadikan sebuah mahar. Ya, gimana? Ketika Abdurrahman ibn Muljam datang dari Hawra ke Basra akan membunuh Ali, dia melamar seorang wanita Haruriyah, seorang wanita Khawarij. Lalu si wanita itu mengatakan, engkau boleh melamarku dan menjadi suamiku dengan mahar engkau mengalirkan darah Ali. Bayangkan ya, orang Khawarij itu mahar dengan darah. Maka Abdurrahman bin Muljam mengatakan, aku tidak melangkahkan kaki dari Hawra ke Basrah kecuali ingin darah Ali. Maka kloplah fikrah ini. Si wanita itu bukan hanya rela dijadikan istri dan dilamarnya, maka dia mengatakan, aku akan menghadiahkan 2 kuda dan 2 pendamping bagimu untuk membunuh Ali. Disediakanlah 2 kuda dan 2 pendamping pembunuh untuk membunuh Ali radhiyallahu ta'ala. Jadi bayangkan, berarti membunuhnya tadayun. Membunuhnya adalah karena din. Lalu kita bahas sedikit. Mereka beribadah atau menyangka beribadah kepada Allah, menyangka takarrub kepada Allah dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Nah, kita akan lihat sejarah. Kenapa terjadi seperti ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyebabnya dan sifat-sifat orang Khawarij dulu sampai sekarang. Yang pertama, al-jahlu, bodoh. Bodohnya orang Khawarij telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa isyarat. Yang pertama, yaqra'unal qur'ana la yujawizu taraqihim hanajirahum. Yang pertama, mereka satu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak dapat hidayah dari Quran itu karena tidak paham. Yang kedua, dikatakan supahaul ahlam hudasaul asnan. Di tengah-tengah orang Khawarij dalam sepanjang masa tidak ada orang tuanya. Maksudnya, tidak ada ulama yang kapabel. Ketika muncul orang Khawarij, tidak ada sahabat di tengah mereka. Ketika muncul hari ini, tidak ada ulamanya. Kemudian apa? Dangkal pemahamannya. Picik pemahamannya. Rendah pemahamannya. Dan kita akan buktikan setelah poin-poin ini. Jadi sifat yang pertama, jahil. Dan ini telah disifati oleh Nabi SAW dengan beberapa sifat. Yang kedua, orang Khawarij itu satu kaum yang menyangka mereka sedang melaksanakan Islam, sedang melaksanakan Quran. Dan mereka menyangka Quran sebagai hujah bagi mereka. Tetapi sesungguhnya Quran jauh dari mereka. Bahkan Quran membantah mereka. Jadi bahkan Quran bertentangan dengan mereka. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mensifati mereka. Nanti kita akan berikan bukti. Yaqra'unal Qur'ana yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim wa huwa 'alaihim. Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang orang Khawarij. Orang Khawarij itu adalah orang yang membaca Al-Qur'an katanya. Lalu mereka menyangka Quran sebagai hujah bagi mereka. Jadi mereka itu sedang melaksanakan ayat-ayat Quran. Mereka sedang berargumentasi dengan ayat-ayat atau hadis-hadis. Tetapi Quran sesungguhnya hujah bagi mereka. Atau ayat-ayat itu adalah bantahan bagi mereka. Kita berikan beberapa contoh di sini supaya kita paham dan melihat khawarij hari ini. Takfiri hari ini atau orang-orang yang melakukan aksi hari ini. Kita lihat ayat yang paling terkenal. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir. Syiar orang khawarij ayat ini. Maka mereka meletakkan ayat ini untuk Utsman dan untuk Ali. Untuk Ali radhiyallahu taala anhu. Bagaimana? Apa yang terbayang dalam hati mereka, terbayang dalam otak mereka, bahwa Ali berhukum dengan manusia. Berarti Ali adalah kafir. Ayatnya mana? Pamalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Karena Ali bertahkim dengan Muawiyah kepada manusia itu Amr bin As dan Musa As'ari. Nah, ini ayatnya populer. Maka datanglah Abdullah bin Abbas mendatangi mereka di Haura sendiri itu. Abdullah bin Abbas sendiri datang. Tapi kisahnya sangat menakjubkan, tapi bukan makomnya untuk disebut semuanya. Datang kepada orang Haura. Ya, di sini hanya ingin menjelaskan bagaimana mereka berdalil dan bagaimana dari Quran itu. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan Ali? Alasannya ada tiga, kita sebutkan satu saja dulu. Kata mereka, karena Ali berhukum dengan hukum manusia, sedangkan Allah mengatakan wa lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Oh gitu. Bagaimana? Kenapa Ali dengan Muawiyah bertahkim kepada manusia, menyelesaikan perkara bukan dengan Quran dan Sunnah? Lalu kata Abdullah bin Abbas, oh itu alasanmu, itu alasan kalian. Saya ingin tanya, kalau terjadi pertikaian suami dengan istri, lalu ingin damai, lalu mendatangkan orang yang adil untuk tahkim, untuk menyelesaikan pertikaian, apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Mereka bingung. Karena kisahnya tidak jauh beda dengan tadi. Lalu kata Abdullah bin Abbas, kalau begitu, kamu baca enggak ayat surat An-Nisa yang berbunyi, wa in hibtum syiqaqam bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Surah An-Nisa ini menganjurkan kalau terjadi pertikaian lalu ingin berdamai di antara kedua suami istri, datang ke yang adil. Dan dia berarti berhukum dengan hukum Allah. Maka kata orang Khawarij, ya kalau begitu dia berhukum dengan hukum Allah. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalau hanya masalah rumah tangga, bertahkim dengan orang yang adil untuk menyelesaikan pertikaian, mana lebih penting bertahkim tentang darah dengan bertahkim hanya ini? Gitu. Baru mereka paham. Iya juga kata. Jadi artinya apa? Bahwa pamalam yahkum bima anzalallah itu dalil untuk mereka gitu. Bahwa mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau mereka berhukum dengan hukum Allah, maka akan mengakui sahnya tahkim Ali dengan Muawiyah gitu kan. Tapi mereka bawa ayat ini gitu. Kalau kata orang Jawa Barat, jaka sembung bawa golok, enggak nyambung. Tapi jangan diterusin. Ya, paham enggak ini ayatnya? Supaya paham ya. Kali lagi, kan orang Khawarij ini mengatakan pamalam yahkum bima anzalallah untuk mengkafirkan Ali ya. Padahal kalau diteliti dengan seksama, ayat ini untuk mereka. Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali yang telah berhukum dengan hukum Allah sesuai dengan makna ayat surat An-Nisa ayat 35. Tapi jahal mereka. Jahal mereka. Satu ketika saya datang ke Sulawesi, daerah Pinggiran. Tiba-tiba ada tulisan yang diserahkan ke saya. Ternyata di situ fatwa batil tentang masalah jihad. Ditulis dengan panjang. Dia mengatakan jihad itu tidak perlu izin imam. Jihad itu tidak perlu syarat. Ya. Kata dia itu, udah jelas itu ayat-ayatnya katanya. Perintah jihad. Kata dia apa? Jihad itu seperti sholat kan. Kalau kita sholat 5 waktu kan tidak perlu izin imam katanya. Tidak perlu diperintahkan oleh imam. Ya inilah cara orang-orang berdalilnya. Jadi dia nyomot-nyomot dalil gitu ya. Sebenarnya Islam menentang itu semua. Nah kita lihat. Contoh yang kemarin umpamanya. Entah benar atau enggak. Yang terjadi di Sarinah. Rekayasa atau apa kita tidak tahu. Pokoknya itu terjadilah gitu. Dan saya akan mengomentari tentang kejadian itu dari sisi terjadinya pembunuhan itu. Kita lihat. Dari berbagai sisi. Ketika orang membaca ayat. Waqatilu musyrikina kafah. Bunuhlah orang musyrik semuanya. Ya kan gitu. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Ini ayat yang dipakai. Merasa membunuh itu telah mengamalkan ayat ini. Tapi kita lihat. Dalam kaidah Islam, jihad adalah berperang dengan orang kafir yang bawa senjata gitu. Dalam kafir harbi. Dan inilah perang gitu. Dan orang yang melakukan itu dinamakan orang pemberani. Kalau orang membunuh bawa senjata dan membunuh orang yang tidak bawa apa-apa bukan pemberani. Maka orang yang melakukan teror bukan pemberani, itu jabban, orang yang penakut. Jadi yang melakukan aksi kemarin itu jangan dipuji, wah ini orang pemberani, tidak ada, itu orang penakut. Sebab dalam sepanjang sejarah, jihad itu begitu. Ini musuh, senjatanya ada, kita di sini. Itu perang yang hakiki. Itu perang yang hak. Kemudian, kalau pakai tadi, walam yahkum bima anzalallah. Kalau sekarang orang kafir yang ada dalam suaka politik pemimpin muslim, kan ada dalil. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dalam perjanjian dengan pemimpin muslim, diberikan jaminan, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya surga. Kita tanya, siapa yang terbunuh? Muslim. Sekian muslim, orang yang semata-mata di jalan apa kena tilang terbunuh. Kisahnya kan begitu. Lalu Allah berfirman, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha." Jadi bagaimana orang-orang apa pengikut Khawarij ini mengatakan sedang jihad, sedangkan Allah mengatakan ayat ini gitu. Jadi orang-orang Khawarij itu mengklaim ayat Quran sedang diamalkan. Tapi Quran bantahan bagi mereka semuanya. Jadi Islam menentang itu semua. Bai'ah. Sekarang bai'ah kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Dan bai'ah kepada orang-orang yang semesti dia ini nih. Abu Bakar al-Baghdadi. Abu Bakar al-Baghdadi ini mungkin kalau di sejarah. Dan apa itu ISIS? Itu Daesh. Sesungguhnya ISIS ini dalam penelitian para ulama adalah sebuah gerakan testimoni. Sebuah gerakan buatan yang dibuat oleh 3 kekuatan. Itu Partai Baath, Irak, anak cucunya Saddam Hussein, Baath, Suria, dan kekuatan Irani. Artinya kekuatan dari Iran. Untuk apa? Untuk menghancurkan umat Islam. Dan untuk menjauhkan definisi-definisi yang syar'i menjadi sesuatu yang tidak syar'i. Kita lihat, bai'ah yang syar'i, amaliyahnya tidak syar'i. Jihad yang syar'i, amaliyahnya tidak syar'i. Daulah Islam yang syar'i, amaliyahnya tidak syar'i. Iqamatul Islam yang syar'i, amaliyahnya tidak syar'i. Kenapa? Karena ISIS menggambarkan bukan Islam. Karena ISIS pendirinya ataupun orang-orang yang ada di dalamnya adalah kaum zanadiqah. Orang-orang yang zindik. Adapun sejenis Abu Bakar al-Baghdadi dan orang-orang yang terjaring di sana, maka tidak lepas dari dua kelompok. Jadi orang yang terjaring dengan ISIS tidak lepas dari dua kelompok. Dan ini harus diketahui oleh para pemuda dan para pemudi. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij. Karena tentunya ISIS ini seperti jaring di tengah lautan. Yang disimpan oleh musuh-musuh Islam. Yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian seluruh penjuru dunia yang memiliki pemahaman fikrah yang sama. Dalam memahami istilah isyarsani yang keliru. Istilah bai'ah, istilah imamah, istilah jihad, istilah daulah Islam. Di mana mereka memahami tidak sesuai dengan apa-apa yang dijelaskan Allah dan Rasulnya. Maka mereka terjaring di sana. Ya, karena istilah bai'ah. Jelas. Ada kaidahnya. Kepada siapa bai'ah? Bagaimana cara berbai'ah? Dan yang kedua, maaf. adalah orang-orang yang agamanya. Masya Allah. Baik ya. Punya hamasah dalam Islam. Tapi tertipu karena kebodohannya. Bahkan dikisahkan berdasarkan sejarah yang nyata dan penelitian yang nyata. Berdasarkan penelitian-penelitian individu. Artinya apa yang sampai kepada saya ini adalah riwayat individu. Dan yang kedua adalah penelitian-penelitian lewat tulisan. Yang saya katakan tidak mengapa untuk saya katakan bahwa saya telah meneliti buku tentang ini, ISIS, lebih dari 100 buku. Penelitian baik bentuk risalah kecil ataupun buku sampai 300 halaman. Inti-intinya. Maka kelompok yang kedua ini yang terjaring apa? Itu orang-orang awam yang tidak tahu agama. Tapi punya hamasah, pingin jihad, pingin mati syahid. Maka ketika masuk ke sana, banyak orang yang ingin kembali dan ingin meninggalkan tetapi dijaga oleh mereka dan mereka takut dan akan dibunuh jika keluar dari sana. Dan ini adalah kewajiban bagi negara dan kaum muslimin untuk menyelamatkan umat Islam secara khusus. Dengan tipuan-tipuan musuh-musuh Islam dan tipuan-tipuan ahlu bidah. Jadi di sini menunjukkan ISIS atau Daesh itu tidak menggambarkan Islam. Maka para ulama tidak setuju menamakan daulah Islam. Karena Islam tidak sesuai dengan daulah ini. Maka mesti dikatakannya cukup daulatul Daesh, bukan daulatul Islam. Jangan diakui sebagai daulah Islam, tapi katakanlah daulah Daesh, daulah Irak Suriah, bukan daulatul Islam. Sebab Islam bertentangan dengan apa yang mereka perbuat. Dan ini wajib diketahui. Nah, apa yang wajib dipahami oleh umat Islam dan para pemuda-para pemudi hari ini? Mustalahatu. Diniyah, istilah-istilah agama dipahami dengan dalil yang benar. Istilah bai'ah. Kenapa? Semua orang, baik pengikut Al-Qaeda, atau dalam bahasa Arabnya Al-Qaeda, pengikut Ayman al-Bawahiri, Abu Qatadah al-Palestini, bukan At-Tasiki. Kalau saya At-Tasiki. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Ayman al-Bawahiri, Abu Qatadah al-Palestini, dan yang semisalnya, itu sama memakai hadis, man mata walam yakun fi unukihi bayah mata mitatan jahiliyah. Abu Bakar al-Baghdadi, Abu Hamzah, ya, Abu Umar al-Baghdadi, yang merupakan pendiri yang dilibatkan kepada ISIS, sama saling mengkafirkan dengan hadis itu. Dan sama saling menghalalkan darah dengan hadis itu. Man mata walam yakun fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Mereka menganggap mengamalkan hadis itu. Tetapi sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ahli sunnah sepakat. Kepada siapakah berbai'ah? Berbai'ah menurut ahli sunnah. Berdasarkan sekepatan ulama ahli sunnah. Berbai'ah adalah kepada iman maklum. Du sultah du kudroh. Berbai'ah kepada imam hari ini adalah imam yang jelas. Nasabnya, punya kekuasaan, punya teritorial, stabil di tangannya politik. Dan tidak mengapa ketika terjadi fitnah semacam ini, taat dudul, umara, terjadinya berbilang para pemimpin. Setiap muslim yang ada di negaranya berbaiat kepada pemimpin yang ada di negaranya. Yang dia muslim. Dan ini yang hak. Adapun berbaiat kepada imam yang tidak jelas, berbaiat kepada imam yang tidak punya teritorial dan tidak punya kekuasaan, maka ini baiat yang bid'ah. Jadi tidak ada baiat kecuali kepada imam. Yang hak imam a'zam, amirul mu'minin dalam setiap negara ketika seperti hari ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin-poin yang sangat penting untuk dipahami bahwa ciri khawarij adalah seperti itu. Dan yang terakhir sebagai penutup sebelum membuka pertanyaan, ya, 5 menit lagi. Sebagaimana kesepakatan dengan panitia 11:15 ya. Ya, kita lihat di sini bahwa orang khawarij disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak, ya. Tapi kita lihat di sini apa? Nabi SAW mengatakan, ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal Awsan. Mereka membunuh umat Islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Mereka memiliki keyakinan membunuh kafir bukan asli lebih baik dan lebih afdol di sisi Allah ketimbang membunuh kafir asli. Maksudnya apa nih? Pahami ya. Ini kaidah dan ini fakta dan nyata. Membunuh orang yang dianggap murtad dari umat Islam oleh mereka itu lebih tepat, lebih baik, lebih mulia ketimbang membunuh Yahudi dan Nasrani gitu. Mereka tidak membunuh orang-orang kafir. Mereka tidak mengalirkan darah orang kafir, tetapi yang dibunuh umat Islam. Melakukan aksi di negara-negara Islam, di tempat umat Islam, di tempat yang damai. Karena memang disyaratkan oleh Nabi SAW. Lalu kenapa? Para ulama mengatakan dengan takwil yang fasid. Artinya apa? Pemahaman, penafsiran yang keliru dari setiap ayat yang mereka bawakan. Saya pernah menjelaskan di sini, seorang khawarij hari ini pengikut ISIS atau Daesh yang membunuh kedua orang tuanya seraya dia membacakan ayat surah Al-Mujadilah ayat 22. Dan ini nyata. Dia membunuh ibu dengan bapaknya. Kenapa dibunuh ibu dengan bapaknya? Karena tidak mengakui daulah Islam yang dinamakan Daesh tadi. Karena dia tidak berbaiat keduanya kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Maka dia mengatakan murtad ibuku dan bapakku dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dengan hadis man mata wa lam yakun fi unhuki ba'ahmat mitatan jahiliyah. Maka aku berhak mengalirkan darahnya. Lalu dibunuhlah kedua orang tua itu, ibu dengan bapaknya dialirkan darahnya dibunuh, dan dia mengatakan ini ibadah. Lalu dia membacakan ayat dan mengatakan, demi Allah dalam sepanjang hidupku tidak ada kenikmatan seperti kenikmatan hari ini katanya. Seraya dia mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum. Tidak kamu dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka berloyalitas kepada orang-orang yang melampaui batasan Allah atau menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka. Maka dia mengatakan, demi Allah aku mengalirkan darah ibuku dan bapakku karena dia murtad. Dan aku melaksanakan ayat ini. Nikmat bagiku. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala mengatakan, man qatala mu'minan muta'amidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Dan ini adalah syanul khawarij. Dan ini adalah sifat khawarij. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kepada judul yang tadi, ataupun pembahasan yang pertama, bahwa nikmat yang paling mulia adalah nikmat tolabul ilmi. Nikmat belajar Islam dengan benar. Nikmat belajar din dengan benar. dan kembali kepada din yang mulia ini. Demikianlah barangkali materi yang saya bisa sampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan mencoba untuk membuka beberapa pertanyaan ya dari antum semua. Bismillah. Ana memiliki dosen mengajar salah satu cabang ilmu teknik. Ilmu yang ia sampaikan sangat bermanfaat. Namun saat mengajar ia terkadang mencela sunnah dan mempromosikan faham liberal. Bagaimana seharusnya? Ya seharusnya antum atau anti mungkin berdakwah dengan cara yang baik. Mungkin ziarah ke rumahnya. Ya. Tidak boleh. Ya seyogianya ketika mengajar ya. Antum ziarah ke rumahnya. Dialog, ngobrol. Sampaikan hak-hak yang baik. Sampaikan dalil, sampaikan argumentasi. Ya. Tetapi langkah awal tidak boleh. Ketika apa? Ketika di majelis. Ketika di kelas. Sebab terkadang sangat sulit untuk terbuka hatinya disampaikan kebenaran kepada sang dosen itu. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan bagus. Berkenaan dengan syariat Dinul Islam, poin keempat, mengenai manusia untuk makan dengan tangannya sendiri. Bagaimana dengan seorang istri yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan nafkah dari suami? Para ibu, para umahat, para pendengar Radio Roja Bandung yang dirahmati Allah Ta'ala, amal yang terbaik bagi istri adalah berbakti kepada suaminya. Berkhidmat kepada suaminya. Maka nafkah yang diberikan oleh suami karena khidmat seorang istri kepada suami itu termasuk beramal dengan tangannya sendiri. Dan dia tidak tercela, dia tidak terlarang karena seorang wanita berkhidmat kepada suami, berbakti kepada suami, bahkan berkhidmat kepada suami, berbakti kepada suami lebih baik dari yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Apabila seorang kakak ipar laki-laki melakukan kekerasan teror secara lisan kepada istri ibu mertua kita, apa yang harus saya lakukan sebagai suami menurut Islam? Ya seperti yang tadinya, iqamatul amri bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. An-nasihah, nasihah yang baik. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Kulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslim wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama ini nasihah Kepada siapakah kami nasihat? Kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin, dan kepada sesama muslim. Jadi tegakkan nasihat dengan cara yang baik, berikan pengarahan dengan cara yang baik tentang kewajiban bersikap baik kepada istri. Dan perlu dipahami oleh kita semua, para bapak, para jamaah, ya, demikian juga mungkin orang yang belum nikah, bahwa Islam telah mengajarkan satu adab yang sangat berharga, satu tuntunan yang sangat agung untuk para suami. Bagaimana dia harus bersikap kepada istrinya? Saya akan memberikan satu nasihat untuk pribadi saya dan untuk antum tentang bagaimana seorang suami yang baik. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita tentang orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Qala Rasulullah, khairukum khairukum fi ahlihi. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik, maka awalilah baik kepada istri. Karena terbayang jika orang itu tidak baik kepada istri, apalagi kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang pertama, maaf. Yang kedua, bahwa Nabi SAW mengajarkan sebaik-baik sedekah, sebaik-baik nafkah adalah sedekah dan nafkah yang diberikan kepada istri. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, sedekah yang aku keluarkan untuk jihad, sedekah yang aku berikan untuk tetanggaku dan seterusnya, mana yang lebih baik? Maka Nabi SAW mengatakan, sedekah yang engkau berikan untuk istrimu. Jadi ini adalah sangat mulia. Ini sangat agung. Yang ketiga, Allah menyebutkan tentang sifat orang yang soleh adalah orang yang mendoakan istrinya. Apakah mungkin orang itu buruk kalau dia mendoakan istrinya? Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang mendoakan istrinya. Jadi terbayang di sini orang baik adalah orang yang mendoakan istrinya. Sangat mulia. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim, motivasi yang ketiga, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para sahabat dan para sahabiah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denganmu? Qala Aisyatu radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Fa idza hadaratus salatu kharaja. Wa jaa fi ba'dhi riwayah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yuqabbiluni. Yani ila salat walam yatawaddo. Lihat, ini hadis. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denganmu. Maka beliau mengatakan keadaan Nabi sallam suka membantu pekerjaanku, katanya. Bahkan dalam riwayat keadaan Nabi sallam suka menjahit kainnya yang sobek. Dan apabila datang waktu sholat, maka beliau pun pergi meninggalkanku. Satu riwayat, apabila beliau pergi sholat, maka beliau mencium terlebih dahulu aku. Pernah gak antum mencium sebelum sholat? Mencium sebelum safar? Mencium istri? Apabila mau sholat, maka beliau menciumku dan beliau tidak wudu setelah menciumku, katanya. Sehingga sebagian para ulama menjelaskan bahwa bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudu, karena Nabi SAW mencium Aisyah dan beliau tidak wudu lagi. Inilah ya sikap suami yang bagus. Pelaku teroris kebanyakan pada berjenggot. Yang saya lihat di TV, yang saya mau tanyakan biar kita-kita sebagai tidak menjadi sasaran salah tangkap oleh aparat, apa sebaiknya enggak usah berjenggot? Mohon penjelasan, terima kasih. Yang lebih parah, ciri teroris suka sholat. Rajin ke masjid. Jawabannya apa? Kalau ada statement yang mengatakan ciri teroris rajin ngaji, ciri teroris suka sholat, ciri teroris suka ke masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya tahu ya, di kelembagaan pemerintahan kita setingkat menteri, jadi setingkat menteri adalah BMPT. Dan saya udah membaca ya, definisi teroris yang dibuat oleh BMPT berdasarkan penelitian ulama-ulama di Indonesia dan berdasarkan kesepakatan dari anggota DPR. Nah, saya seandainya mungkin ada slide, saya bisa lihat kan di situ tidak ada bahwa ciri teroris berjenggot atau celana cingkrang, enggak ada. Kalau ada, ini bertentangan dengan undang-undang negara. Bukan hanya dengan Islam. Jadi kalau ada pengamat yang mengatakan ciri teroris adalah berjenggot, itu bertentangan dengan undang-undang negara ini. Karena dalam penjelasan yang berkompeten dalam masalah ini, yang ditunjuk oleh negara untuk memberikan definisi, salah satunya adalah dari BMPT yang itu disepakati oleh MUI, penelitian para ulama, kemudian oleh ya DPR, itu jelas tidak ada itu. Tidak ada istilah-istilah seperti itu. Istilah-istilah seperti itu. Ya. Ya kalau seperti itu juga mungkin apa? Nanti semua perkara bisa disepertikan itu ya, termasuk juga mungkin karena ada kekerasan, tidak boleh ada ini semuanya. Jadi tidak mungkin seperti itu, dan antum tidak perlu takut ya, tidak perlu apa? Tidak perlu takut ya, dengan hal-hal ini tidak perlu takut ya. Tidak perlu kita was-was, tidak perlu kita takut. Ya, tidak perlu kita takut, tidak perlu was-was. Ya. Umpamanya apa? Teroris cirinya bergamis bajunya. Ya. Kalau saya selama saya berjalan dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat, dari bumi Nusantara ini, saya merasa aman dan damai memakai baju seperti ini. Dan saya secara pribadi, kalau ada orang yang memperhatikan saya, apalagi itu dari aparat, saya merasa aman. Dan saya tidak merasa takut. Dan jika ada umpamanya gubernur, bupati, camat, kelurah, ketua RW, RT memperhatikan saya mengatakan alhamdulillah nyaman sekali diperhatikan. Nyaman sekali apa diperhatikan. Satu ketika ada para ustadz bertanya, sebaiknya kalau ke mall pakai baju apa? Itu para ustadz bertanya. Lalu saya tidak menjawab dengan ungkapan. Saya kasih gambar. Lagi di bandara, pas mungkin saya ada foto di foto orang, lihat ketika saya di bandara pakai baju ini. Ketika saya ngisi pakai baju ini, baik ngisi seperti ini atau ngisi mungkin dengan kepolisian, ya, atau ngisi di tempat-tempat yang ini, saya gambar. Dengan bupati seperti ini, dengan kepolisian seperti ini. Saya ke supermarket juga pakai ini. Dan orang menghormatinya. Saya sampaikan nikmat aja ini. Nikmat. Hatta tukang parkir, pertama yang disalami saya dan cium tangan. Hatta dalam satu ketika, sopir saya dimarahi oleh preman. Karena salah parkirnya. Memang ya dimarahi wajar. Salah parkirnya. Lalu muncul saya. Pakaiannya seperti ini, pakai imamah, ikat, langsung. Maaf, maaf, maaf. Sambil sujud ke bawah, maaf. Jadi, ikhwatul iman ya, surah yang syar'i gak perlu takut. Itu. Gak perlu takut. Tetapi apa? Ya, antum ketemu dengan tukang parkir. Antum pernah gak kalau ketemu dengan tukang parkir, antum mengucapkan salam? Antum mungkin enggak, kalau saya assalamualaikum, salam. Bahkan saya kadang-kadang tanya, ah, berapa anaknya, ya. Berapa penghasilannya, suka sholat enggak? Alhamdulillah Pak Ustaz suka sholat. Saya kasih, orang kasih 2 ribu, saya kasih 20 ribu nih buat istri antum. 20 ribu, terkadang itu. Saya bukan sombong, tapi itulah kenyataan dalam kehidupan kita. Masalahnya kalau antum itu udah jenggot, wajahnya tidak basah-sah tadi, itu masalah gitu. Kemudian selonong boy gitu, orang di jalan tidak salam ini. Saya katakan assalamualaikum kadang. Sehingga saya itu jelas tanya pas sopir saya. Kalau ke supermarket orang tanya, Pak Hajinya kemana? Gitu. Tanya, istri saya ke sana. Bu, bu, Pak Ustaznya mana? Oh lagi pergi. Tanya, atau tukang parkir. Gitu. Tukang parkir tanya. Tukang parkir. Saya katakan kalau ada semacamnya ini. Polisi lihatin, saya datang ya. Assalamualaikum Pak, ada apa? Saya demi Allah, saya pergi ke apa? Ke Bima. Apa mampir di Bali setelah pemboman Bali itu 4 jam. Artinya apa? Transit 4 jam. Ada orang itu. Saya tanya, assalamualaikum Pak. Saya terus terang, maaf Pak, saya merasa terganggu karena dilihati Bapak dari tadi. Saya tanyakan, oh Pak. Saya tanyakan teroris itu apa? Ngobrol setelah itu. Jadi antum triknya yang perlu gitu. Dalam kehidupan ini antum. Ya, saya sampaikan contoh-contoh ya. Preman, ininya tato di sini. Saya dekati. Lalu dia bilang, Pak Ustadz, ini murid-murid Pak Ustadz. Saya bawa santri rekreasi. Ya sekian persen bercadar. Lalu preman itu bilang, Pak Ustadz, kalau wanita seperti ini, jigana aman cenah Indonesia. Hah itu? Coba antum jangan pas melihat orang yang dianggap oleh kita jelek, antum jauhi. Kita dekati. Sehingga semuanya clear, ya, cair gitu ya. Dan ini mungkin dalam teori dakwah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya seperti saya katakan kemarin dalam dakwah gitu. Yang pertama kita terbetik dalam hati kita, kita itu menganggap orang semuanya jelek dan kita itu tidak ada usaha bagaimana mendekati orang. Ya, insya Allah, lama-kelamaan, udah tahu ya. Ya bahkan kita tahu ya, Kapolri kita mengatakan bukan ciri teroris berjenggot ataupun celana apa, celana cingkrang ya, celana cingkrang, karena sejak para sahabat para tabiin celananya seperti itu, jenggotnya seperti itu, dan bukan pelaku apa teror gitu kan. Jadi kita biasa-biasa saja gitu, nggak usah repot gitu ya, nggak usah repot. Tetapi mungkin nasihat saya adalah tadi ya, bahwa kita gitu itu lakukan pendekatan yang baik, ya, mencairkan, gitu, mencairkan. Bahkan terkadang saya apa ya, bikin KTP, bikin ini, datang langsung tidak nyuruh orang, saya datang ke Pak RT, tolong saya mau pergi ke sini, tolong bikinkan ini. Ya, antum mungkin jarang melakukan hal-hal semacam itu. Antum datang. Ya. Hal-hal yang itu adalah disyariatkan oleh Islam itu. Tapi mungkin yang terbayang oleh antum itu sunnah itu terbelenggu dari sisi menghukumi orang. Dan ini penyakit ahli sunnah hari ini. Gitu. Penyakit kita hari ini. Dia tidak bagaimana. Ya. Jadi mungkin orang taunya begitu, tapi dalam kenyataan harus berbeda. Ya. Kalimat terakhir. Juga mungkin terkadang antum melihat saya di mimbar gitu. Kalau menjelaskan jarang ketawa gitu. Nah ada kisah, saya bawa jamaah umroh. Lalu di antara ibu-ibu itu ditanya sama anaknya, "Mi, sama siapa berangkat?" "Sama Ustadz Abu Qatadah." "Ih, takut," katanya Ustadz Abu Qatadah itu. Kalau di mimbar enggak ketawa. Tahu-tahu ya saya baru aja masuk di mobil, ya, semuanya udah ketawa. Dia SMS sama anaknya. "Oh, ternyata Ustadz Abu Qatadah itu berbeda dengan apa yang dilihat saja seperti itu." Udah kenal ternyata, masya Allah katanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin dalam kehidupan antum dianggap seperti ini, tapi antum belum bisa bagaimana bermasyarakat, bagaimana melakukan trik-trik bermasyarakat. Karena Islam itu indah. Jadi orang yang jenggot, jenggotnya apa? Jenggotnya rapi. Pakai gamis, gamisnya rapi. Pakai imamah, imamahnya rapi. Pakai kupiah, kupiahnya rapi. Yang jadi masalah itu udah cingkrang, celananya tidak disetrika, bajunya ke atas gitu. Jadi memang tidak menyenangkan gitu. Tapi kalau bajunya rapi, demi Allah saya kisahkan ini. Saya pulang dari Batam nih. Lalu tidak dijemput sama sopir saya dari bandara ke Rambutan. Setelah saya nginap dulu istirahat, saya ganti baju rapi, lalu bawaan saya dibawa sama ini. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Mungkin yang dikenal kalau yang seperti itu kumul, pakai bahasa Sunda karena di Rambutan banyak orang Sunda. Etama bersih, oh iya Sunda. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau antum menunjukkan Islam yang indah itu orang senang. Sampai dia tidak mau apa-apa gitu. Ternyata harismatik mungkin ketika jalannya, lihat bajunya bersih. Walaupun kita bukan sengaja untuk sombong, tetapi fitrah aja gitu. Antum baju bersih fitrah aja gitu. Bagaimana Islam mengajarkan kita bersih? Bersih tanpa ada motivasi-motivasi yang lain. Nah, jika antum melakukan itu insya Allah berkah. Tanpa ada apa-apa ya. Saya fitrah aja pakai baju gini, saya tidak punya pingin apa-apanya apa. Yang sama gini aja gitu. Saya tidak bisa pakai baju yang lain kecuali seperti ini gitu. Fitrah, dan ternyata di lapangan itu ya berjalan aja begitu gitu. Enggak ada biasa, enggak ada apa-apa. Ya. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang sangat penting yang wajib kita pahami dari din Islam ini, bahwa din Islam adalah din yang rahmat, din yang menciptakan kedamaian, keamanan, dan jauh dari setiap bentuk-bentuk kedzaliman. Dan perkara yang sangat penting bagi seluruh kaum muslimin, maka belajarlah Islam dengan seksama, betul-betul kita mempelajari agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjauhkan kita dari setiap bentuk-bentuk penyimpangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.